Oke, kita lanjutkan. Tadi videonya sempat anu ya. Sempat off, nggak tahu kenapa ini. Semoga bisa tersimpan ya. Tadi sampai mana ya? Sampai tahrir rokobah. Jadi dalam Islam ini ucapan sangat mahal ya, sampai sepasang suami istri bisa terpisah gara-gara ucapan. Ya, ucapan cerai. Ya, sallallahu alaihi wasallam maaf ya. Nah, maka sehingga tebusan berupa membebaskan budak pada kafaratul zihar itu juga disyaratkan mukminah, disyaratkan beriman. Baik. Karena apa? Karena memiliki kesamaan hukum. Hukumnya sama-sama membebaskan budak. Tidak ada perbedaan membebaskan budak. Tapi kalau dalam tayamum dan wudhu ada perbedaan. Ya. Yang tayamum itu hanya mengusap, tapi kalau dalam wudhu itu mengusap dan juga membasuh. Ada perbedaan ya. Tapi kalau membebaskan budak, ya membebaskan budak aja, membebaskan budak, enggak ada perbedaan. Bebaskan sama. Sehingga bisa ditafsirkan hamlul mutlak alal muqayyad. Yang mutlak bisa ditafsirkan dengan makna yang dengan dalil yang muqayyad, sehingga disyaratkan budak yang mukminah, budak yang beriman. Ya, karena kalau kita lihat prakteknya Rasulullah SAW juga ya, Rasulullah SAW juga dikisahkan ya, beliau pernah menemui budak wanita, kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim ya, dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang budak wanita, kemudian ditanyalah budak wanita ini, Ainallah, Allah di mana? Maka kemudian wanita ini mengatakan, Fissama, Allah itu di langit. Rasulullah SAW lantas mengatakan, Man ana, siapa aku? Qalat Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah karena budak ini budak yang beriman. A'tiqha fa innaha mu'minah. Maka Nabi SAW di sini menjadikan sifat mukminah, ya, muqayyad itu ya, sebagai sebab terbebasnya budak ini. Ya, ini dalil bahwasanya dalam pembebasan budak itu ada batasan budak yang boleh dibebaskan sebagai kafarah itu adalah budak yang mukminah, budak yang beriman dalam kafarah zihar. Ya, meskipun ayatnya mutlak ya, fatahri rokobah itu juga disyaratkan beriman. Kenapa? Karena ditakid oleh ayat yang lain dalam kafarah qatl tadi, fatahri rokobatim mu'minah ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa mithalu ma laisal hukmu fiha wahid. Contoh yang hukumnya tidak sama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, laki-laki ataupun perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Kemudian di dalam ayat wudu Allah mengatakan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah dan tangan kalian sampai ke siku. Maka dalam dua ayat ini, yang satu ayat tentang hukuman bagi pencuri, kemudian yang kedua ayat yang berkaitan tentang wudu. Yang satu ayatnya muqayyad, yang satu ayatnya mutlak, itu ayat tentang pencuri tadi mutlak. Faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya. Kemudian ayat tentang wudunya muqayyad, ada pembatasnya. Wa aydiyakum ilal marafiq, ya. Dan tangan kalian basuhlah sampai ke siku. Jadi itu adalah muqayyad ya, ayatnya muqayyad. Apakah kita bawa antara apakah kita tafsirkan satu sama lain dua ayat ini? Maka untuk bisa ditafsirkan satu sama lain harus dicek hukumnya sama tidak. Fal hukmu mukhtalaf, ternyata hukumnya berbeda. Wa fil ula qab'un, perbedaannya di mana? Ayat yang pertama, ayat tentang hukuman untuk pencuri, itu qat'un, dipotong. wujud hukumnya adalah potong, potong tangan. Wa fi tsaniyati ghuslun. Sementara di ayat yang wudu, wujud hukumnya, wujud hukum syariatnya berupa ghuslun, dicuci tangannya. Ya, dicuci. Di ayat wudu, wujud hukum syariatnya dicuci. Di ayat tentang hukuman bagi pencuri, hukum syariat yang berlaku pada tangan dalam hukum pencuri adalah apa? Dipotong. Berarti ada perbedaan hukum di sini. Maka apa? Tidak bisa ditafsirkan satu sama lain. Tidak bisa ayat yang mutlak yaitu potong tangan, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya, ditafsirkan ayat wudu. Ini maksudnya dipotong ilal marafiq. Berarti dipotongnya sampai sini. Ta'udzubillah. Tidak ya. Jadi dipotongnya cuma sampai pergelangan. Karena definisi tangan dalam bahasa Arab itu cuma sampai pergelangan. Nah, itu. Bal yabqa 'ala itlaqihi ya. Fala tuqayyidul ula bitsaniyah. Maka ayat yang tentang pencuri tadi tidak ditakyid dengan ayat tentang wudu. Bal tabqa 'ala itlaqiha, tapi ayat tentang pencuri tadi yang mutlak maka dia tetap berlaku sebagaimana kemutlakannya. Wa yakunul qat'u minal qu'i mafsalil kufi wal ghusl ilal marafiq, sehingga hukuman potong tangan hanya sampai mafsalil kufi, pergelangan tangan. Sementara mencuci tangan dalam wudu sampai ke siku, tidak bisa ditafsirkan satu sama lain karena perbedaan hukum ya. Baik. Kemudian teman-teman sekalian, nih, pembahasan terakhir. Kita sudah selesai nih di bab mutlak muqayyad. Pembahasan terakhir tentang penerapan kaidah mutlak dan muqayyad. Ini pembahasan yang populer sekali. Yaitu pembahasan tentang isbal. Ya. Ada dua hadis yang menerangkan tentang larangan isbal. Isbal itu apa? Isbal itu menjulurkan pakaian sampai bawah mata kaki. Kalau bagi laki-laki sampai bawah mata kaki. Kalau bagi perempuan itu kalau nggak salah ya sampai melebihi satu hasta ya, satu hasta. Gaun pengantin yang lebih dari satu hasta itu isbal bagi perempuan. Jadi kalau laki-laki isbalnya itu di bawah mata kaki. Masih ada orang yang ragu untuk mengamalkan sunnah ini. Karena ada dua dalil yang dia tidak bisa fahami dengan baik. Ada dua hadis yang menerangkan tentang larangan isbal dan banyak orang belum bisa memahami dengan baik sehingga menyimpulkan masih ragu untuk memotong celananya sehingga di atas mata kaki. Satu hadis mengatakan, "Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillah ilaih." Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitabul Libas. Ya, dalam Sahih Bukhari Kitabul Libas. Kemudian ada hadis lain mengatakan, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Segala pakaian yang menjulur di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Ini juga hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Libas. Yang satu mengatakan manjar la thawbu khuyala, siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong. Berarti ada muqayyadnya di situ, sombong ya. Ada muqayyadnya berupa kesombongan. Maka Allah kan tidak akan melihatnya di hari kiamat. Kemudian yang kedua mengatakan ma asfala minal ka'bain, segala pakaian yang dijulurkan di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Tidak ada takyidnya di situ. Maka hadis yang pertama tadi muqayyad, hadis yang kedua mutlak. Sebagian orang beralasan bahwa isbal itu yang penting enggak sombong. Ya. Yang penting isbal itu enggak sombong. Kalau sombong baru haram, tapi kalau enggak sombong enggak apa-apa. Isbal aja. Masya Allah. Kenapa, apa dalilnya? Karena kan Allah Nabi mengatakan man jarra thawbahu khuyala. Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong tidak akan dilihat di hari kiamat. Nah, kalau sombong, nah ini baru bahaya nih. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, julurin aja. Ya, benar enggak pemahaman seperti ini? Pemahaman seperti ini didasari oleh hamlul mutlak alal muqayyad yang serampangan. Memaknai dalil yang mutlak dengan dalil yang muqayyad secara serampangan, tidak sesuai prosedur. Kenapa saya katakan tidak sesuai prosedur? Karena kita boleh menafsirkan hadis yang mutlak atau dalil yang mutlak itu dengan dalil lain yang muqayyad kalau memiliki kesamaan hukum. Sementara dalam kasus isbal ini hukumnya berbeda. Ya. Yang satu mengatakan man jarra thawbahu khuyala ya lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yuzakkihim la yukallimuhumullah dan seterusnya kan. Orang yang menjulurkan atau yang isbalnya karena sombong itu tidak akan lihat ya Allah, Allah tidak akan mensucikannya. Allah tidak akan mengajaknya bicara di hari kiamat ya. Kalau enggak salah ada 4 hukuman. Kalau yang isbalnya sombong. Ya kan hukumnya beda tuh. Hukumnya 4. Sementara yang hadis yang kedua yang mutlak enggak ada kata-kata khuyala, enggak ada kata-kata sombong itu juga ada. Ma asfal minal ka'bain minal izari fa finnar. Hadisnya riwayat Bukhari. Dalam Sahih Bukhari kita berlibas. Ya. Segala pakaian yang menjulur di bawah mata kaki maka di neraka. Di situ enggak ada kata-kata sombong. Ya. Enggak ada kata-kata sombong. Hukumnya berbeda. Kayak kalau enggak ada kata kalau dasarnya bukan sombong maka cuman fafinnar. Ya, berada di neraka. Tapi kalau ditambahi sombong, udah isbal sombong. Udah isbal mengaku lebih baik daripada yang enggak isbal. Ya. Dia sudah isbal mencela. Orang yang enggak isbal apalah alkacong, aliran anak congklang lah. Kebanjiran ya. Masya Allah ini kurang kerjaan sekali ya. Kayak tidak ada hal lain yang lebih manfaat untuk dikomentari. Ini dia menjalankan sunnah kok dikomentari. Ya, tapi itulah hikmah Allah SWT ya. Ada ujian dalam mengamalkan ibadah itu pasti ada ujiannya. Ini kalau kita pikir dengan akal sehat, ngapain ini orang cari surga kok di ecek-ecek itu kenapa gitu. Kayak gak ada lain gitu yang perlu diejek. Ya. Baik. Kalau dia enggak isbal, kalau isbalnya enggak karena sombong, maka cuma dapat neraka, dalilnya. Secara umumnya neraka saja. Tapi kalau isbalnya karena sombong, udah isbal sombong mencela orang lain, kan sombong itu meremehkan orang lain, menolak kebaikannya. Maka hukumannya lebih berat. Di samping dapat neraka, lam yang durillah ilaihi, Allah tidak akan melihat padanya hari kiamat. Artinya Allah tidak akan melihat dengan pandangan ridha, tapi Allah melihatnya dengan pandangan marah. Itu sudah siksaan sendiri ya, sebelum masuk neraka itu sudah disiksa ya. Teman-teman aja kalau dipandang sama bapak atau ibunya dengan pandangan yang, itu bapak belum ngomong, bapak baru melirik, mendelik gitu misalnya. Itu sudah ketakutan kan? Maka Allah di hari kiamat tidak akan melihatnya dengan pandangan ridha, tapi pandangan murka. Itu maksudnya kata para ulama. Allah juga tidak akan mensucikannya di hari kiamat. Allah tidak akan mengajaknya bicara. Berarti ada 4 hukuman kan? Neraka, enggak dilihat oleh Allah, enggak diajak bicara, enggak disucikan di hari kiamat. 4 tuh kalau sombong hukumannya. Tapi kalau yang enggak sombong, isbalnya enggak sombong, cuma 1. Ma'asfal minal ka'baini minal izari fa finnar. Ya. Siapa yang menjulurkan kakinya di hari yang segala kain yang menjulur di bawah mata kaki maka di neraka tempatnya. Itu enggak ada kata-kata sombong. Hukumannya berbeda cuma neraka sehingga tidak bisa hamlul mutlak alal muqayyad dalam kasus ini. Ya, dalil yang mutlak yaitu isbal yang tadi enggak ada sombongnya dibawa ke muqayyad. Itu maksudnya itu yang sombong aja, enggak bisa. Karena beda hukum. Yang satu hukumannya kalau sombong itu 4, yang enggak karena sombong itu hukumannya cuman 1 fafinar saja dalam neraka. Ya, bisa ditafsirkan satu sama lain. Kenapa? Perbedaan hukum tadi jelas ya. Seperti itu. Baik, misalnya Ustaz, saya itu isbal. Saya bukan karena sombong ya. Ya saya paham lah memang isbal itu sombong enggak sombong enggak apa-apalah. Ya. Atau saya ralat ucapan saya ya. Ustaz, saya isbal itu karena ada dalil dari Saya katakan Isbal itu dilarang karena sombong saja. Kalau nggak sombong itu nggak apa-apa, karena Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Bakar Siddiq, ya, ketika Abu Bakar Siddiq ternyata pakainya itu menjulur di bawah mata kaki. Lalu kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ahada syaqqai izari yastarkhi." Ya Rasulullah, sesungguhnya pakaianku ini, celanaku ataupun sarungku ini, ya, celanaku yang saya pakai ini selalu melorot. Yastarkhi alayya illa an ata'ahadahu, kecuali kalau aku angkat. Ya, ini. Lalu kemudian apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya ya kamu mimman ya yasna'u dzalika. Ya Abu Bakar, Anda bukan orang yang melakukan isbal itu karena sombong. Anda bukan orang yang melakukan isbal itu karena sombong. Ini Rasulullah berkata kepada Abu Bakar. Ustaz, saya sama Abu Bakar kan sama-sama manusia. Abu Bakar juga manusia, aku juga manusia. Abu Bakar umat Rasulullah, aku juga umat Rasulullah. Iya, sama, Anda sama. Anda manusia, Abu Bakar juga manusia. Tapi apakah hatinya Anda dengan Abu Bakar sama? Apakah benar Anda menjulurkan pakaian di bawah mata kaki itu kasusnya sama persis seperti Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, "Ya starhi alayya ya Rasulullah, pakaian ini melorot, melorot terus ya Rasulullah." Ya. Kemudian kata beliau, "Illa an ata'ahadu, kecuali kalau aku angkat." Melorot Abu Bakar. Sementara Anda mengatakan kepada penjahit, "Pak, tolong ini jangan dipotong. Buat pakaian celana." Ya. Ketika penjahitnya ngukur di atas lelak, "Pak, ditambahin dong 3 cm." Sengaja kan, berarti cali celana bukan celana yang di atas mata kaki, celana yang sengaja di bawah mata kaki. Sengaja, bukan melorot. Beda kan? Abu Bakar melorot, sementara kita sengaja, na'udzubillah. Sehingga kasus hukumnya beda, gak bisa dikias-kiaskan. Kias ma'al farik, ini juga bubrah hamlul mutlak alal muqayyadnya. Jadi kesimpulannya, isbal itu haram, baik sombong maupun tidak sombong. Kalau sombong itu hukumannya plus, tapi kalau tidak sombong cuman fafinar, gitu ya. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, apabila ada pertanyaan bisa ditulis aja di komentar ya. Nanti akan saya jawab insyaallah kalau ada waktu luang. Nanti saya jawab saja secara tertulis di komentar kalau ada pertanyaan ya. Kita tutup. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ada guru kami juga di sini, masya Allah. Salam dua sikal. Jazakumullah khair. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.